صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Masbat, ada yang siap? Coba. Mata. Gerbang. Baik, sudah mafam. Perabang. Dengan siap. Dengan siap. Sudah mengangkat, sudah 15 baik. Ada, enggak ada. Sudah, sudah siap. Dihafal kan, lihat pun enggak diberikan apa-apa dihafal kan dihafal. Kita masuk pada bait yang ke-16. Setelah disebutkan pada bait sebelumnya bahwasanya huruf al-ikhfa itu ada pada 15 huruf hijaiyah. Dari sisa huruf izhar, kemudian ikhlab, izhar, idgham, dan juga ikhlab. Maka tersisa 15 huruf itu semua dengan al-ikhfa. Untuk huruf ikhfa, hurufnya yaitu terkumpul dalam awal kalimat sif zatana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqan da zalima. Ini 15 huruf yang terkumpul dalam satu bait. Di awal-awalnya saja sif yaitu sad za zalim tana sa kam kaf jada yin syakhsun shin qad qaf sama sin dun dan qayyiman qo zid zai fi fa toqo ta dua dua dua lima dua hingga 15 huruf. Kelima belas huruf ini tadi dirangkai dalam kata-kata kalau dimaknakan sif artinya sifatilah, sifatkan, sebutkan. Zatana, zat yang memiliki, yang mempunyai, sana sanjungan atau pujian. Artinya sebutkanlah orang yang layak menerima pujian atau sanjungan. Kam di sini kam khobariyah. Bermakna betapa banyak. Betapa banyak jada syakhsun. Syakhsun jada. Syakhsun ini seorang yang jada dermawan. Pada sama, sungguh dia telah ternama. Sama dia tinggi, ternama. Jadi betapa banyak orang yang dermawan, dia menjadi orang yang ternama, terkenal. Nun tayyiban dun fil amr, tetaplah senantiasa tayyiban dalam kebaikan. Zid dan bertambahlah fil tuqan dalam ketakwaan. Du' zaliman dan du' artinya ucruh, tinggalkanlah kezaliman. Di syair ini bapak. Yang diinginkan tentunya adalah pengumpulan huruf ikhfa yang tidak dibun, ternyata mengandung makna dari pengumpulan huruf-huruf tersebut. Qala Al-Jamzuni rahimahullah qawluhu sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. وهي الصاد المهملة يبدو الصاد المهملة سرين للوي يبدو المهملة يبدو تنبهدك والذاء المعجمة ذاء المبتدك والثاء المثلثة ثاء المبتدك تجاه di atas. Di sini terangkan kenapa, karena ada kalanya tidak berdiri atau ada kayaknya titiknya di bawah. Wal kaf wal jim wal shin al mu'jamah, shin sama al mu'jamah itu yang bertitik. Wal qaf wal sin al muhmalah, sinnya al muhmalah tanpa titik sama. Wal dal wal qa al muhmalatan, demikian pula dal dan qa yang keduanya tanpa titik. Karena kalau dengan titik nanti berubah namanya. Wazai walfa wata almusannatu fawqa. Almusannah artinya yang bertitik dua, fawqa di atasnya. Ta di sini yang bertitik dua di atas. Misalnya titik dua di bawah. والضاد المعجمة لن يضاد yang bertitik, karena kalau tidak dia الصاد. والضاء المشابه di situ tulisannya. وأمثلتها على هذا الترتيب لكل حرف. Dan contoh-contoh dengan mengikuti urutan ini, ini urutan huruf-huruf tadi dari mulai shad sampai dha. Likuli harfin, masing-masing hurufnya salah satu amthilatin. Ya, masing-masing huruf ada tiga contoh. Dari ketiga contoh ini, mithalani lin nuni, dua contoh dari nun sukun. min kalimataini wa min kalimatin, baik dari dua kalimat atau dari satu kalimat. Itu dua contoh, nun dari satu, dari dua kalimat ataupun dari satu kalimat. Wa mithalun litanwini, dan satu contoh untuk tanwin. Masing-masing huruf terdiri dari tiga contoh, dua untuk mensukun dari dua kalimat atau satu kalimat, dan satu untuk tanwin, dan tanwin pasti dari dua kalimat. Fa mithalu shad, contoh shad. Sebelum kita masuk cara pengucapan al-ikhfa, ulama al-qura menyebutkan yaitu hati-hati dari ilsaq tarful lisan al-lisat al-ulya, hati-hati dari menempelkan ujung lidah di atas gusi atas. Hati-hati dalam penunaian ikhfa, pembacaan ikhfa, jangan menempelkan ujung lisan, ujung lidah di gusi atas. Tapi senantiasa ujung lidah ini fi faragil fam, berada di ruang kosong mulut, disertai dengan menyiapkan makhraj huruf setelahnya. Disertai dengan menyiapkan makhraj huruf setelahnya. Berbeda dengan idhar. Kalau idhar yaitu dengan menempelkan ujung lidah di gusi atas, ya, yang sudah dilewati, min, otomatis ujung lidah itu bersandar di gusi atas, ya. Baik itu minhu, ya, dan yang lainnya dari idhar. Tapi ikhfa, senantiasa ujung lidah ini berada di ruang kosong, ya, jangan ditempelkan ke gusi atas, dan disiapkan makhraj huruf setelahnya. Seperti di sini yang pertama itu nun sukun berjumpa dengan shad, ya, maka letakkan ujung lidah di area kosong mulut dan bersiap membentuk makhraj shad, ya, bersiap untuk mempersiapkan makhraj huruf setelahnya sesuai dengan huruf setelahnya, ya, jangan jauh. Sehingga ketika shad di depannya berarti shad yang kita siapkan. Aus, ini sudah siap-siap berada di antara gigi atas dan gigi bawah, di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, disiapkan, jangan jauh. Ya, ujung lidah sudah berada bersiap-siap di belakang antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Karena shad di antara itu makhrajnya. Ini di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Itu ya, kan? Jadi perhatikan makhraj huruf setelahnya. Seperti yang mudah, yang mudah yang terlihat fa, ya. Kita contohkan yang terlihat semuanya untuk membentuk huruf yang setelahnya. Kalau tadi shad mungkin gak nampak ya, kalau tadi sini wa in fatakum. Setelah kita memberikan gunnah atau menyisakan gunnah dari nun sukun atau tanwin, maka siapkan makhraj fa, Fa diketahui dari ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Sehingga ketika pengucapannya didekatkan makhrajnya. Wa in, ini sudah siap untuk jangan wa in, jangan santai. Tapi siapkan makhraj itu yang ada setelahnya wa in fa. Ya. Itu contoh yang mudah terlihat. Wa in, ini sudah siap hendak membentuk fa. Jangan wa in fa baru. Ya. Jangan dijauhkan. Cara pengucapan ikhfa. Yang ini sama tadi, ya huruf-huruf yang setelahnya. Dan ketahui pula bahwasanya ikhfa ya minhu ma yuraqq wa minhu ma yufakham. Di antara ikhfa juga ada yang ditipiskan dan ada yang ditebalkan. Ditipiskan hingga ahrufil muraqqaqah ketika nusukun atau tanwin berhadapan dengan huruf-huruf tipis. Ketika berhadapan dengan huruf-huruf tipis yaitu dari huruf-huruf istifal yang dia masuk pada huruf ikhfa, huruf-huruf istifal yang dia termasuk huruf ikhfa, maka dibaca dengan muraqqaqah tipis. Dalam artian tidak mengangkat pangkal lidahnya. Itu tipis dalam artian apa? Tidak mengangkat pangkal lidahnya. Atau definisi lain yang sudah kita lewati yaitu adamu tas'adu sawti ila al-hanakil a'la. Tidak naiknya suara ke langit-langit atas. Ya. Tidak memantul, tidak naiknya suara ke langit-langit atas. Itu yang merokok. Sebaliknya yang mufakham, yaitu inda ahrufil mufakhamah. Ketika nusukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf mufakhamah, yaitu huruful itbaq. Ketika nusukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf itbal, huruf-huruf tebal, huruf tebal itu sod, kemudian bod, o, wo, of. Jadi kan nusukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf ini, yang lima tadi, maka dibaca dengan tebal. Bagaimana untuk membedakan tebal tipis tadi? Jadi kalau tebal, pangkal lidahnya naik dan dipantulkan suara di langit-langit atas, digelembungkan di langit-langit atas. Tapi kalau tipis, lidahnya mendatar. Pangkal lidah mendatar, tidak dipantulkan suara ke langit-langit atas. Sehingga tadi ingat yang dibaca tebal ketika nusukun atau tanwin menghadapi shad, kemudian dad, bo, dho, qaf. Lima diingat. Itu disebut ikhfa mufakham yang dibaca tebal. Ini dibedakan. Fa tadi, fa termasuk huruf muraqqaqah, huruf istifal, sehingga dibaca dengan tipis, didatarkan, tidak dipantulkan suaranya. Wa in fatakum. Ada pun suad, huruf tebal, sehingga diangkat dan digelembungkan suaranya ke langit atas. Au saddukum. Au tebalkan, tidak asot, tidak tipis. Itu dibedakan dalam ikhfa dua hukum tadi, mana yang tebalkan dan mana yang tipiskan. Yang pertama kita masuk pada shad, Ingat suad tadi berarti dari huruf yang mufakhkhama, ditebalkan, diangkat pangkal lidahnya karena sesuai dengan makhraj suad. Demikian pula digelembungkan suaranya di langit-langit atas sehingga akan tebal. Di Al-Ma'idah ayat yang kedua, ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. Suaranya pun beda antara an dan au, ya au, karena siap-siap kita hendak membantu suad dan suad tadi itu baru terangkatnya pangkal lidah dan dipantulkannya suara ke langit-langit atas. Oleh karenanya beda au au saddukum dengan ta'tadu, tidak au ta'tadu, tapi ta'tadu. Karena ta huruf istifal, bukan itu bang. Memang butuh banyak berlatih ya untuk membedakan ketebalan dan ketipisan itu. Yang kedua di At-Tawbah ayat yang ke-14. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. Untuk menyebutkan huruf suad, dibedakan, ya, jangan datar. Yang ketiga, surat Fussilat ayat yang ke-16. Terus terus dilakukan. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ريحا ريحا صرصرا في أيام نحسات ditinggikan dinaikkan rihau tidak riha so ya. Jadi ada seolah-olah seperti naik tadi tasu'idu saud idal hanakil a'la ya, naiknya suara ke langit-langit atas digelembungkan di langit-langit atas berbeda dengan fa sehingga mendatar tadi sorosoran ya fi yang berikutnya dzal dan dzal termasuk dari ahrufil mubakham ahrufil murakkaqa ya, huruf yang tipis istifal sehingga mendatar pangkal lidahnya dibaca tipis Al-Mujadidah ayat yang ke-7. Terus 43. Langsung dari baris yang ketiga. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aynama kanu. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ sehingga mendatar tidak naik وَلَا أَدْنَى مِنْ tidak مِنْ ذَا tapi مِنْ ذَا datar tidak dinaikkan ini karena dia huruf istifhar berikutnya di An-Nazi'at ayat yang ke-45 innama dan balik lagi yang berikutnya ke surat Qaf ayat 44 520. Itu pun kalau apa bi bil wasri, kalau kita hendak wasal menyambung, kalau hendak menyambung tidak berhenti di siraa, maka dengan ikhfa. Kalau wasal dengan kalau menyambung. Jadi kalau wakuf lagas, dia tidak membaca dengan itu. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dhalika hashrun 'alaina yasir. Kalau menyambung, tapi kalau wakaf tidak dibaca ikhfa. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dhalika hashrun 'alaina yasir. Kalau wakaf, kalau wasal tadi menyambung baru dibaca dengan ikhfa. Yang berikutnya tsa. Ya, tadi berarti pengucapannya kita membentuk dzal ya. Min, siap. Ya, sudah mendekat posisi makhrajnya. Demikian pula tsa termasuk dari muraqqaqah. Ya, karena termasuk huruf istifal dibaca dengan tipis mendadak. Ulama juga mengingatkan hati-hati dari menambah waw atau menambah alif atau menambah ya ketika ikhfa. Menambah waw yaitu ketika dhamma, ketika sebelumnya dhamma. Innama atamu, contoh menambah waw. Innama atamu mum. Jadi ini dipanjangkan sebelum ikhfa'nya. Mum seolah-olah ada waw sukun. Tidak langsung innama atamu, langsung jangan mum. Ketika mum itu menambahkan waw atau menambahkan ya. Mium. Dia ada kayak lekukan. Harusnya kan min langsung, jangan mium. Yang ada lekukannya. Itu menambahkan waw atau ya. Hati-hati. Demikian pula menambahkan alif, memanjangkan. Riham, ada ham, ada lekukannya juga. Tapi segera masukkan ke dalam gunnah. Itu dari menambah sesuatu yang tidak boleh ditambahkan. Saya ingat tadi termasuk dari huruf istifal sehingga ikhfa-nya dibaca dengan tipis merokok. Yang pertama di Al-Baqarah ayat yang ke-25. Thank you. dari kullama. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Jadi lamnya seperti sedikit min qabl. Di lamnya di ujungnya sedikit. Syahid tadi min samawatir rizqo min sama dengan dal tadi ketika kita menyebutkan gunnah ya nun min ta ujung lidah sudah siap membentuk huruf tha. Minta, ta, ya, tidak jauh. Ya. Berikutnya di Al-Furqan ayat yang ke-23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فجعلناه هباء منثورا. Ikatkan ujung lidahnya bentuk huruf tha, siap membentuk huruf tha. Yang berikutnya tanwin dengan tha di Sabah ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 paling atas. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ جَمِيعًا ingat-ingat tadi cara penilaiannya, pembacaannya, kemudian pembagiannya. Mana yang ditebalkan dan mana yang ditipiskan. Dia ingat tebal ketika mensukun atau tanwin pada dia sod, bod, bo, go, qaf. Ketika menghadapi serinya, ini berarti yang 9 atau yang 10, ya, 5 ditebalkan, maka yang 10 ditipiskan. Cara tebal itu tadi dengan mengangkat pangkal lidah atau dengan menebrakkan suara langit-langit atas. Ada pun tipis tanpa menaikkan pangkal lidah atau dengan langsung mengeluarkan suara. Ya, langsung dengan mengeluarkan suara tanpa menabrakkan ke langit-langit atas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.